itu yang kau pinta. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Syarmila, oh Syarmila, kekasihku. Berulang kali kau menyakiti, aku masih tetap memaafkan. Tetapi engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Berulang kali kau menyakiti, aku masih tetap memaafkan. Tetapi engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Syarmila, oh Syarmila, kekasihku. Oh untukmu aku terima keputusanmu, walaupun pahit.